Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Sudah kita bahas tentang keadilan yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dinukil ucapan Al-Hanafi, al-'adlu fil qawli fi haqqil wali wal 'aduwi la yataghayyar. Yang namanya adil dalam ucapan adalah tetap di atas kebenaran, tidak berubah apakah terhadap musuh ataupun terhadap kawan, terhadap kawan ataupun lawan, ketika marah ataupun ketika ridha, bahkan tetap bersama kebenaran dalam keadaan apapun. Fala yamilu ilal habibil qarib, tidak cenderung kepada orang yang dicintai, tidak cenderung kepada kerabat dekat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Bersikap adillah, sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Naam, memang ayat ini turun ketika kaum muslimin berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Mekah untuk ibadah, untuk haji. Tetapi dihalangi oleh Quraisy. Dihalangi oleh Quraisy. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat semangat ingin beribadah masuk ke Mekah. Maka ketika dihalangi oleh Quraisy, mereka marah. Ya Rasulullah, kami adalah para pemberani bukan pengecut. Kami siap bertempur melawan mereka dan kami bisa mengalahkan mereka. Ini kita paksa masuk. Nabi menyatakan jangan. Di antaranya ayat ini yang turun. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. Berarti apa maknanya tidak adil di dalam kejadian ini? Hah? Apa maknanya? Maknanya tidak adil berarti engkau karena benci pada musyrikin tersebut yang menghalangi kau untuk masuk Mekah, akhirnya engkau melanggar syariat. Karena itu bulan haram. Tanahnya tanah haram. Berburu saja tidak boleh, apalagi peperangan. Baik. Artinya engkau tidak adil karena menyelisihi syariat. Berarti barakallahu fikum, makna i'dilu huwa aqrab lit-taqwa, maknanya adalah istiqomahlah engkau tetap di atas hukum-hukum Allah. Jangan karena benci kepada satu kaum akhirnya jadi khawarij. Jangan karena benci kepada satu kaum akhirnya menjadi pembunuh. Jangan sampai engkau karena benci pada satu kaum akhirnya melanggar bulan-bulan haram. Ayat i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wa kadzalika al-qaul. Demikian pula dalam masalah ucapan. Jangan karena benci akhirnya berdusta. Jangan karena benci pada satu kaum akhirnya memfitnah dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Dhulumatun yaumil qiyamah. Yang namanya kedzaliman tetap kedzaliman, akan menjadi kegelapan yaumil qiyamah. Apakah terhadap orang kafir? Kata Syekh Utsaimin, na'am. Walaupun terhadap orang kafir sekalipun, kalau engkau mendzalimi mereka dan mereka berdoa akan dikabulkan di dunia, engkau akan mendapatkan kejelekan dari doanya. Qul inna a'udzubikumullah i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kepada orang-orang kafir kita bersikap adil. Apa maknanya sikap adil? Cocok dengan apa yang disyariatkan. Kalau dia kafir dhimmi, kafir mu'ahad, maka jagalah perjanjiannya, jagalah dhimmiyahnya. Berbeda dengan kafir harbi yang memerangi kita, maka kita perangi mereka. Kita bukan bangsa pengecut, kita bukan kaum pengecut. maka dudukan pada masing-masingnya sesuai dengan syariat, maka itulah yang dikatakan adil. Terhadap kawan juga demikian. Jangan karena kecintaan kita pada satu kaum, akhirnya kita dalam keadaan menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dikatakan salah, dikatakan benar. Harusnya dikatakan itu menyimpang, dikatakan tidak, itu hanya ijtihad. Ila akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ayat yang sedang dibahas di dalam kitab kita ini, wa bi ahdillahi aufu. Dan terhadap janji Allah tepatilah. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, wa bi wasiyatillahi ta'ala allati wassaqum biha fa aufu. Tafsir Ibnu Jarir rahimahullah. Maka dengan wasiat Allah yang Allah wasiatkan pada kalian, tepatilah, ikutilah, laksanakanlah. Berarti berkait dengan wasiat yang ada pada ayat-ayat ini khususnya. Dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkarun. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini semua wasiat-wasiat ini tepatilah. Yanin qadu lidzalik, hendaklah kalian terikat dengan wasiat-wasiat tersebut. Bi antuti'uhu fi ma amarakum bih wa nahakum anhu wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati rasulih. Dengan kalian mentaatinya pada apa-apa yang dia perintahkan kalian dengannya dan mengikuti apa yang dilarangnya, ini meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan kalian kerjakan kitab-kitabnya, kalian ikuti sunnah-sunnah nabinya. Ini makna aufu, tepatilah. Wadalika huwal wafa'u bi'ahdillah. Itulah yang namanya wafa, menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala ghairuhu. Demikian pula yang dikatakan oleh yang lainnya. Di antaranya mereka menyatakan wa bi'ahdillahi aufu ay bi syari'atihi ay bil Islam ay bi hadzal din wa hadhihi al aqwal. Ucapan-ucapan ini tidak bertentangan, saling dukung mendukung. Janji Allah dalam wasiat-wasiat tadi yaitu agama, ringkasan agama ini. Maka kalau disebut janji kalian pada Allah, tepatilah. Kalian sebagai muslim, aku bersaksi bahwa tidak akan beribadah kecuali kepada Allah, tepati. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepati, yaitu ikutilah dia, ikutilah sunnah-sunnahnya. Maka dengan Islam, dengan syariat, dengan din, la yakhtalifan, tidak akan bertentangan, tidak akan berselisih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkarun. Pada muatan ayat kedua diakhiri dengan kalimat demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian tadakkarun. Mana tadakkarun? Tatta'izun, mengambil mau'izah, mengambil pelajaran. Wa tantahuna amma kuntum fi, dan kalian berhenti meninggalkan apa yang kalian kerjakan dari yang haram. Segera hentikan kejelekan-kejelekan kalian, hentikan keharaman-keharaman yang kalian kerjakan. Tantahuna amma kuntum fi, berhentilah dari apa yang kalian sedang jalani dari kejelekan, kesyirikan, kekufuran dan seterusnya. Itu makna tadakkarun ay tatta'izuna maw'izah. Qauluhu, sekarang ayat yang ketiga berisi satu wasiat saja. Berarti wasiat istimewa. Naam. Karena dikhususkan dalam satu ayat satu wasiat saja. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subula, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. perintah untuk mengikuti jalan yang lurus, dan peringatan jangan sampai menyimpang ke dalam subul, ke dalam jalan-jalan lain. Subul adalah bunayyatut tariq. Bunayyatut tariq adalah cabang-cabang jalan. Kalau kita menyebutkan atau menggambar satu jalan yang lurus, siratal mustaqim, maka di kanan kirinya biasanya ada cabang-cabang, ada jalan-jalan. Bunayyat at-tariq, bunayyat at-tariq. Maka luruslah di jalan yang lurus ini, jangan berbelok ke jalan-jalan kecil ini. Barakallahu fikum. Wahada sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Tariqul hawa, tariqul aba, tariqut taqlid, ila akhirnya. Berkata Qurtubi rahimahullah, hadhihi ayatun 'azimah atafaha 'ala ma taqaddam. Ini ayat yang sangat agung yang Allah iringkan setelah apa yang telah lewat. Fa innahu lamma naha wa amar hadzara 'an ittiba'i ghairi sabilihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melarang, memerintahkan, juga memperingatkan. Di dalam satu ayat, amara wa naha wa hadzar, memerintahkan, melarang yang dari lawannya, dan mentahdzir, memperingatkan. Yani memerintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, melarang dari jalan-jalan yang lain, dan memperingatkan bahaya tersebut dengan tahdzir, dengan ancaman. Fatafarraqu bikum, kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Qala hadzara 'an ittiba' ghairi sabili, memperingatkan bahaya mengikuti jalan lain. Alama bayyanathu al-ahadithu sahihah, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Wa aqawilis salaf, dan ucapan-ucapan salaf. Wa anna fi mawdi'in nasbin, sedangkan anna kedudukannya dalam i'rab di tempat nasab. Kenapa ke tempat nasab? Karena masih ataf dengan apa yang sebelumnya di ayat yang pertama 151. Watslu anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Masih ingat kenapa watslu? Karena awalnya ta'alu atslu ma harrama rabbukum 'alaikum, marilah kemari, aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Atslu 'alaikum anna hadha sirati mustaqima. Ini masih atafun ala hadha, berarti mawdhu'nya mawdhu'un nasr, matlu, dia yang dibacakan. Atslu 'alaikum anna hadha, ay waslu anna hadha sirati mustaqiman ila akhirih. Anil farra wal kisai, dari al farra dan juga dari kisai, tokoh-tokoh ahli nahwu. Qala al farra wa yajuzu an yakuna khafdan, bisa juga di tempat mahfud atau tempat khafad. Mengapa di tempat khafad? Apa yang mengkhafadkannya? Kalau ditafsirkan sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya dari kata dalikum wasakum bihi. Apa takdirnya berarti? Takdirnya atlu alaikum ma awsakum, aku bacakan pada kalian apa yang diwasiatkan oleh Allah pada kalian. Allah mewasiatkan kepada kalian bi kada, bi kada, bi kada, sampai pada akhirnya bi anna hadza sirati mustaqiman, usikum bi anna hadza sirati mustaqiman. Apa maudhi'nya? Khafad. Bibi dengan kata bi. Usikum bi anna hadha sirati mustaqiman. Yajuzu hadha wa yajuzu maqabla. Bisa nasab, bisa khafad. وبأن هذا صراط طال والصراط adapun makna surat adalah at-tariq, jalan. Alladhi huwa dinul Islam, yang dimaksud dengan jalan tersebut adalah agama Islam. Mustaqiman, lurus. Di sini lafaznya mansub. Nusiba 'ala al-hal. Dinasabkan sebagai hal. Wa 'ala atau alamat nasbihi fathah. Wa ma'na mustaqiman, ma'na istiqama ay mustawiyan qawiman. Maknanya adalah mustawiyan, lurus. Qawiman juga maknanya lurus. La wijaja fi, tidak ada kebengkokan padanya. Jalan yang paling ringkas, jalan yang paling cepat, jalan yang paling aman, yang lurus. Kalau kamu ukur panjangnya garis ini dengan garis yang di sebelahnya, panjang mana? Sampainya sama, awalnya sama. Ini lebih panjang daripada yang ini. Lebih panjang kalau nyampe. Kalau enggak nyampe, tersesat. Barakallahu fikum. Sehingga diumpamakan atau dipermisalkan dengan lurus, jalan yang paling benar, jalan yang paling selamat, jalan yang paling diridhoi, diistilahkan dengan jalan yang lurus karena itu. Karena jalan lurus itu jalan yang lebih cepat, lebih selamat ila akhirnya. Kembali kepada kita. Fa amara bi ittiba'i tariqihi alladhi tarraqahu. Al-lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diperintahkan dalam ayat ini untuk mengikuti jalan yang telah digariskan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wasyara'ahu, dan yang disyariatkannya. Jalan itu nihayatuhu al-jannah. Jalan yang lurus ini ujungnya surga. Wa tasya'abat minhu torfun. Kalian torf atau turukun? Hah? Salah. Yang torf dengan to, ra, dan fa sepertinya salah cetak. Harusnya tasya'abat minhu turukun, ay jam'u tariq. Bercabang-cabang dari sana jalan-jalan lain. Faman salakal jaddata najah. Siapa yang mengikuti jalan yang jaddah, yang lurus, naja, dia selamat. Wa man kharaja ila tilka turuqi afdat bihi ila an-nar. Dan siapa yang keluar ke jalan-jalan lain tadi, maka akan terlempar ke dalam api neraka. Jalan ini ujungnya jannah. Baik. Adapun jalan ini semuanya nar. Mana lebih banyak? Ayyuhuma aktsar? Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sirat. Apa jamaknya sirat? Hah? Apa jamaknya? Karena dia selalu disebut sebagai satu, sirat. Tetapi jalan yang ada jamaknya, tariq, jamaknya turuqun. Maka disebut dengan subul atau turuqun. Banyak. Karena memang jalan Allah itu satu, tidak berbilang. Sedangkan jalan-jalan yang lain banyak cabangnya. Sekian banyak jenisnya. Sekian banyak arahnya. Ke kanan, ke kiri, depan, ke belakang, hingga akhirnya. Qala rahimahullah, Allah katakan wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah katakan jangan kalian ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Aitamil intaha, yakni jangan kalian cenderung kepada jalan-jalan lain, maka akan terpecah belah. Yang belok ke kanan sini masih mengaku saya muslim. Yang belok ke kiri masih mengaku saya muslim. Yang berbelok ke sana masih mengatakan saya muslim. Yang berbelok ke sana, saya muslim, saya muslim, saya muslim, saya muslim. Akhirnya orang melihat keislaman ini bingung. Yang mana yang benar? Ini mengaku muslim, mengaku muslim, mengaku muslim, mengaku muslim, mengaku muslim. Tetapi jalannya berbeda-beda. Akidahnya berbeda-beda. Pemahamannya berbeda-beda. Mana yang benar? Kembali kepada hukum asalnya, bahwa jalan yang hak adalah jalan Allah dan jalan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berarti apa yang mengikuti kitab wa sunnah dan apa yang telah dijalani oleh para sahabat salaful ummah yang dibenarkan oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah, maka itulah Islam. Adapun yang menyelewengkan ke kanan dan ke kiri, maka jangan mengaku-ngaku Islam kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jangan mengaku-ngaku kalau ini ajaran Islam kalau berbeda, bertentangan dengan qaul Allah dan qaul Rasul. Kalau tidak diatasnamakan Islam, selesai, kita katakan itu kan agama lain. Tapi kalau mengatasnamakan Islam, kita katakan muhdas. Itu perkara baru yang diada-adakan dalam Islam, padahal tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Muhdats yani bid'ah, muhdatsah, khususnya dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip-prinsip dasar, dalam masalah usul sunnah, berarti dia betul-betul berbelok jauh. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wasiat ini dalam ayat yang 153-nya dari surat Al-An'am, kemudian berkata dengan tegas, pertama, fattabi'uh, ikutilah jalan ini, perintah. Kedua, larangan, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Ketiga, peringatan, ancaman, fatafarraqu bikum, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Kalau semua dianggap Islam, akhirnya warna-warni Islam. Kalau semua ini tadi, subul-subul ini dikatakan ajaran Islam, akhirnya menjadi berwarna-warni agama. Tidak jelas. Islam A, Islam B, Islam C, Islam D, Islam sampai Islam Ya. Islam merah, Islam biru, Islam kuning, Islam hijau, Islam apa lagi? Ungu. Dinullahi wahid. Agama Allah ini satu warna. Hanya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu jalan yang lurus, hanya satu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa nadhkur fi siratil mustaqim qawlan wajiza. Kita akan sebutkan tentang siratul mustaqim ucapan yang simple. Fa inna an-nasa qad tanawwa'at 'ibaratuhum, karena manusia telah bermacam-macam ungkapan mereka tentang siratal mustaqim. Tanawwa'at bermacam-macam. Ibarat, ungkapan-ungkapan mereka menerangkan siratal mustaqim. Bi hasbi sifatihi wa muta'alliqatihi, berkait atau sesuai dengan sifat-sifatnya, sesuai dengan keterkaitannya. Ada yang lihat dari sisi ini, ada yang lihat dari sisi itu, dari sisi sana, ila akhirih. Wa haqiqatuhu syai'un wahid, padahal hakikatnya hanya satu. Hakikatnya hanya satu. Hanya karena keterbatasan ilmu, akhirnya mereka menerangkan sebagian hanya ininya saja, sebagian hanya itunya saja, sebagian akhirnya warnanya terkesan berbeda-beda. Padahal agama Allah satu. Seperti kisah rombongan si buta yang melihat gajah. Pernah dengar ceritanya? Anekdot. Masing-masing meraba. Pulang punya kesimpulan masing-masing. Bagaimana gajah? Oh, gajah itu seperti ular begini-begini. Karena megangnya belalai. Yang satu mengatakan, aku melihat gajah itu seperti pohon. Besar. Karena pegang kakinya saja. Besar, tinggi seperti pohon. Berbeda-beda. Mengapa? Sudut pandangnya yang berbeda-beda. Tidak melihat secara keseluruhan. Secara utuh. Maka barakallahu fikum, itulah penyebab ikhtilaf. Terjadinya perselisihan-perselisihan manusia karena keterbatasan ilmu mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, haqiqatuhu syai'un wahid. Padahal hakikatnya cuma satu. Agama ini satu hakikatnya. Apa itu? Jalan yang Allah pancangkan untuk hamba-hambanya yang mengantarkan mereka ke dalam keridhaannya. Ke dalam jannahnya yang tidak ada jalan lain selain jalan itu. Saya ulangi. Wa haqiqatuhu syai'un wahid. Ma huwa? Huwa tariqullah alladzi nasabahu li'ibadihi musilan lahum ilaihi wa la tariqa ilaihi siwahu. Yaitu jalan Allah yang Allah pancangkan untuk hamba-hambanya yang menyampaikan para hamba kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak ada jalan lain kecuali jalan itu. Balit turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi illa tariquhu. Bahkan jalan-jalan lain semuanya buntu, masdud, tertutup. 'Alal khalq, berakhir pada makhluk. Semua jalan berakhir pada makhluk illa tariquhu, kecuali jalan Allah, kecuali tariquhu. Alladzi nasabahu 'ala al-sunni rusulih, kecuali jalan satu-satunya yang telah Allah gariskan, yaitu yang digariskan melalui lisan-lisan para rasulnya. Waj'alahu musilan li'ibadihi ilaih, yang dijadikan agar para hamba tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang telah digariskan oleh Allah melalui lisan rasulnya yang menyampaikan para hamba kepada Allah? Catat baik-baik. Huwa ifraduhu bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wa ifradu rasulihi bitta'ah, dan menyendirikan rasulnya dalam ikutan, dalam ketaatan. Berarti beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti sunnah, hanya sunnah Rasulullah SAW. Ini jalan yang lurus. Kalau diiringi bersama peribadatan pada Allah, peribadatan pada yang lain, jatuh dalam kesyirikan, dan itu subul. Demikian pula kalau di samping mengikuti sunnah Rasul, juga mengikuti sunnah-sunnah lainnya yang mereka bikin, ajaran-ajaran baru, muhdats, maka itu juga sama. Keluar dari jalan yang lurus ke dalam subul, yaitu bid'ah, bid'ah, muhdatsat. Fala yushrik bihi ahada fi ubudiyatihi, wala yushrik bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Maka janganlah menyekutukan Allah dalam beribadat kepadanya, dan jangan menyertakan bersama Rasulnya dalam ikutan, dalam ittiba'. Fayujarridut tauhid wayujarridu mutaba'atir rasul, maka hanya menyendirikan tauhid, memurnikan tauhid, dan memurnikan mutaba'ah. Berarti jalan yang lurus ini seperti rel kereta api, hanya dua relnya, satu tajrid mujarrad at-tauhid, yang kedua tajrid mutaba'ah, memurnikan tauhid dan memurnikan mutaba'ah. Itu jalan yang lurus. Kita tidak bicara kelompok, aliran, organisasi, siapa fulan atau fulan, kita enggak peduli. Pokoknya kalau dia bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Kalau dia mengikuti sunnah nabinya alaihi salatu wassalam dan tidak mengada-adakan kebid'ahan, maka dia berada di jalan yang lurus. Wa in kunta wahdat, walaupun kau sendirian, fa antal jamaah. Kalaupun kau sendirian, engkau di atas siratal mustaqim, engkau di atas jalan yang lurus dengan dua syarat ini: mengesakan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ittiba. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.